Bolehkah sholat di depan cermin? Antum sholat apa bercermin? Nah, ya kalau yang zahir ini bisa menghilangkan kekhusyuan. Ya, jangan sampai antum sholat, antum lihat diri antum sendiri. Dan juga ini mirip seperti keadaan orang yang sholat yang dihadapannya ada orang. Nah, seakan-akan dia menyembah dirinya sendiri, maka sebaiknya dihindari. Wallahu a'lam. Nah, cuman terkadang itulah yang jadi masalah. Sebagian masjid itu terlalu mengkilap, ya, sehingga temboknya itu seperti cermin. Ya, temboknya seperti cermin. Nah, gimana keadaan yang seperti ini? Ittaqullaha mastata'tum. Bertakwa kepada Allah sekemampuan mungkin.